Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan tercurahkan kepada suri tauladan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, melanjutkan pembacaan kitab Tanwirul Masalik. Masih di dalam pembahasan tentang bab At-Talaq. Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala berkata, Wal-alfazu allati yaqa'u biha at-talaqu sharihatun wa kinayatun. Lafaz-lafaz yang dengannya jatuh talak, lafaz-lafaz yang dengannya jatuh talak, terjadi talak, itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sharihatun, yaitu lafaz yang sharih, lapas yang jelas, ya, yang tidak multi tafsir. Itu jenis yang pertama. Adapun jenis yang kedua, wa kinayatun, lapas yang sifatnya kinayah, ya, lapas yang sifatnya kinayah. Fasarihu, lapas yang sarih, lapas yang jelas, yaqa'u bihi, lapas yang sharih jika diucapkan, jatuh talak dikarenakan lapas tersebut. Sawa'un nawa bihi talaqa amla, baik yang mengucapkannya berniat talak ataukah dia tidak berniat talak. Jadi kalau yang diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya adalah lapas yang sharih seperti lapas talak, atau lafaz nanti disebut al-firaq, talak ya talak dalam bahasa kita, firaq artinya pisah, berpisah, atau sarah, as-sarah, ya, itu pun lapas lain daripada at-talak. Jadi kalau yang diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya adalah lafaz yang sharih, maka lafaz itu dianggap telah menyebabkan terjadinya perceraian, baik suami yang mengucapkannya berniat untuk mentalak ataukah dia tidak berniat untuk mentalak. Misalnya dia hanya berniat untuk bermain-main saja, ya, dia berniat untuk bercanda saja. Maka kalau yang digunakan adalah lafaz sharih, yaitu talak, atau mulai hari ini kita firaq, berpisah, ya, firaq itu artinya berpisah, ya, atau lafaz lainnya adalah as-sarah, maka jika diucapkan jatuhlah talak, baik yang mengucapkannya berniat mentalak ataukah tidak berniat mentalak. Lalu Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, wala yaqa'u bil kinayati, dan tidak jatuh talak dengan ucapan yang sifatnya kinayah, illa an yanwiya bihi at-talaqa, kecuali jika orang yang mengucapkannya berniat dengan ucapan itu talak. Akan disebutkan banyak sekali contoh nanti kata-kata yang sifatnya kinayah. Ya, lapas yang sifatnya apa? Kinayah. Contoh saja misalnya yang paling umum, seorang mengatakan kepada istrinya, pulang kamu ke rumah keluargamu. Kembalilah kamu ke rumah keluargamu. Ini sifatnya kinayah. Kalau seorang suami mengucapkan kalimat itu untuk tujuan mentalak istrinya, maka itu jatuh talak. Tetapi jika dia tidak bermaksud dengan ucapan tersebut mentalak istrinya, maka tidak terjadi talak. Ini para pemirsa Niaga TV, bedanya antara lafaz yang sharih dengan lafaz yang kinayah. Jadi kalau lafaz yang sharih diucapkan, itu tidak melihat niat, langsung dianggap telah terjadi talak. Adapun lafaz yang sifatnya kinayah, jika diucapkan oleh seorang suami, ya, bisa jatuh talak apabila dia berniat dengan ucapan itu talak, dan tidak dianggap talak kalau ketika dia mengucapkannya tidak dia niatkan mentalak istrinya. Ini secara umum. Lalu Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, fas-sharih. Adapun lafaz yang sharih, lafzu at-talaq. Yang pertama adalah lafaz talak. Ya, seorang suami mengatakan kepada istrinya, anti talik, kamu sudah saya talak. Lalu di ujung dia berkata, tapi bercanda. Itu enggak bisa bercanda. Ya, lafaz talak adalah lafaz yang sharih. Ketika dia diucapkan sungguh-sungguh, maka telah terjadi talak. Dan ketika dia diucapkan main-main, tidak sungguh-sungguh pun dianggap telah terjadi talak. Oleh karenanya para pemirsa Niaga TV, hendaknya kita berhati-hati dan tidak menjadikan lafaz talak sebagai permainan. Yang kedua, di antara lafaz yang sharih adalah al-firaq. Ya, firaq itu berpisah. Ya, Nabi Khidir berkata kepada Nabi Musa, hadza firaqu baini wa bainik. Baini wa bainak. Ya, ini adalah apa? Waktunya aku berpisah denganmu. Ya. Artinya seorang suami berkata, kita berpisah saja. Ya, kita berpisah saja. Itu termasuk lafaz yang apa? Sharih. Ya, lafaz firaq itu termasuk lafaz yang sharih. Yang ketiga, walaupun ini tidak atau jarang digunakan dalam bahasa kita di Indonesia, adalah as-sarah. Ya, as-sarah pun dalam Al-Quran adalah kata lain daripada at-talaq. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat at-talaq ayat yang pertama, ya ayuhan nabi, idza talaqtumun nisa'a fatalliquhunna li'iddatihin. Wahai nabi, apabila kalian mentalak istri-istri kalian, maka talaklah mereka li'iddatihinna. Ya, talaklah mereka di waktu mereka bisa menghitung masa iddah mereka. Sudah kita bahas bahwa talak itu ada dua secara umum. Ada talak yang sunni, yaitu talak yang dilakukan oleh seorang suami dalam kondisi istrinya suci. Kemarin istrinya haid, hari ini istrinya suci, belum dia campuri, belum dia jima, lalu dia talak. Itu namanya talak yang sunni. Ada talak yang bid'i. Tentunya para pemirsa Niaga TV masih ingat pembahasan kita kemarin, Yang pertama adalah mentalak seorang istri dalam kondisi dia sedang haid. Ini yang pertama. Dan yang kedua adalah mentalak seorang istri dalam kondisi dia suci. Dan di masa suci itu dia sudah dicampuri oleh suaminya. Itu disebut dengan talak bid'i. Sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Di surat At-Talaq ayat yang kedua, Allah berfirman, "Au fariquhunna bil ma'ruf." Ya, atau berpisahlah kalian dengan istri kalian bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, yaitu cara yang sewajarnya atau dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang baik. Di surat Al-Ahzab ayat 27 Allah berfirman, "Au sarrihu wa usarrihkunna sarahan jamila." Ya, Allah berfirman, "Wa usarrihkunna sarahan jamila." Aku talak kalian, aku lepaskan kalian dengan cara yang baik. Ini para pemirsa Niaga TV, tiga lapas ini, baik itu lapas talak, lalu lapas al-firaq atau as-sarah, itu disebut dengan lafaz-lafaz yang sharihah, ya, lafaz-lafaz yang jelas. Apabila seorang laki-laki mengatakan kepada istrinya, talaqtuki au faraqtuki au sarahtuki, ya, aku sudah mentalakmu, aku sudah pisah denganmu, ya, atau aku melepaskanmu, artinya kamu tidak bukan lagi istriku, ya, itu adalah lapas-lapas yang sharih, ya. Au anti taliq au mutallaqah au mufaraqah au musrahah, ya, atau seorang mengatakan kamu sudah ditalak, ya, ini bentuk lain. Kalau tadi dengan dengan bentuk kata kerja, ya, talaqtuki, ya, kalau ini dengan isi maf'ul, ya, kamu sudah dalam kondisi tertalak, ya, mutallaqah, kamu adalah wanita yang tertalak, kamu adalah wanita yang telah dipisahkan, sudah dilepaskan, dalam arti ya, dipisahkan dari suaminya, artinya diceraikan dari suaminya. Tulliqat, dalam kondisi-kondisi ini, karena lapasnya adalah lapas yang sharih, tulliqat, seorang wanita sudah dianggap ditalak oleh suaminya. Sawa'un nawa bihi at-talaqa amla. Baik dia berniat untuk mentalak ataupun tidak berniat untuk mentalak. Karena ini lapas yang sifatnya sharih. Adapun jenis yang kedua, para pemirsa Niaga TV, adalah lapas yang sifatnya kinayah. Misalnya seorang wanita, seorang laki-laki berkata kepada istrinya, anti khaliyatun. Ya? Anti khaliyatun. Khaliyatun ay minaz zauj. Kamu ya, kamu seorang yang sendiri. Seorang sendiri. Istrinya, saya punya suami, kok Anda mengatakan saya sendiri? Maksudnya apakah Anda mencerai saya? Tidak, maksudnya kamu berdiri sendiri di situ. Tapi kalau dia katakan Anda sekarang sendiri, dan dia maksudkan ucapan itu artinya dia mentalak istrinya, jatuh talak. Tetapi kalau dia memiliki maksud yang lain, maka dia yang lebih tahu maksud dari ucapan tersebut. Ya, dia lebih tahu maksud dari ucapan tersebut. Atau seorang laki-laki berkata kepada istrinya, anti bariyah. Ya, al-bariyah dari kata al-bara, yang artinya lepas. Ay khaliyah. Ya, kamu udah lepas. Ya, terserah. Seorang istri bertanya, maksudnya lepas bagaimana? Apakah Anda telah mentalak saya? Iya, maka jatuh talak. Atau kalau suami berkata, enggak, bukan maksud saya mentalak Anda. Anda tidak mau mendengarkan saya, urusan Anda lah, terserah mau gimana. Berarti tidak terjadi talak. Itu tidak terjadi talak. Artinya lapas-lapas seperti ini, ketika diucapkan, bisa jadi jatuh talak jika memang diucapkan dengan tujuan mentalak, dan tidak jatuh talak ketika seorang suami mengucapkannya bukan untuk tujuan mentalak. Atau contoh yang ketiga, kata beliau, battah itu artinya la silata baini wa bainak, tidak ada lagi ikatan antara aku dan kamu. Maksudnya apa, kata seorang istri? Ya terserah kamu, kamu susah diatur misalnya. Oh berarti kamu tidak mentalak saya, tidak. Atau dia menjawab sebaliknya, apa maksudnya? Bahwa tidak ada hubungan. Iya, saya tidak lagi menganggap kamu sebagai seorang istri, maka jatuh talak. Jadi lapas-lapas seperti ini yang apa masih multi penafsiran, itu hukumnya dikembalikan kepada niat orang yang mengucapkan. Niat orang yang mengucapkannya. Ya. Begitupun seorang mengatakan bain. Bain artinya firaq. Ya. Sudah apa namanya? Seorang mengatakan firaq itu bain. Dia mengatakan kalimat misalnya apa? Apa namanya, seseorang mengatakan ya sudah terpisah, ya sudah terpisah. Maksudnya apa? Kamu mentalak saya atau bagaimana? Tidak, ya saya tidak bermaksud ingin mentalak kamu, tetapi maksud kak saya begini misalnya. Ya, jadi ini dikembalikan kepada niat orang yang mengucapkannya. Ya, dan masih banyak di sini lapas yang lain. Ya misalnya istabra'i ay rahimaki minni, ya pastikan rahimmu itu sudah kosong. Maksudnya kalau rahimnya kosong itu kan masa iddah, rahimnya berisi masa iddahnya hatta yadha'na hamlahun, sampai melahirkan. Tetapi kalau tidak dalam kondisi hamil, ya maka masa iddahnya itu ya nanti tergantung, bisa 3 kali haid atau masa iddahnya adalah 3 bulan atau lain sebagainya. Atau seorang berkata taqni'i, kenakan itu hijabmu. Masya Allah, seorang laki-laki mengatakan di hadapan istrinya pakai hijabmu itu. Seorang istri berkata, maksudnya apa ini? Saya bukan lagi istri kamu sehingga saya tidak boleh buka aurat di depan kamu. Oh enggak, saya pengen aja kamu pakai kerudung misalnya. Maka ini tidak dianggap tolak. Tapi kalau maksudnya iya, kamu pakai kerudung kamu, kamu bukan lagi istri saya, oh, berarti itu jelas jatuh talak. Jadi lapas-lapas seperti ini sekali lagi yang dia memiliki makna yang banyak, ya tidak hanya memiliki satu makna, maka dia bisa jatuh talak apabila orang yang mengucapkannya bermaksud ingin mentalak istrinya, dan bisa juga tidak jatuh talak kalau seorang suami tidak bermaksud dengan lapas tersebut mentalak istrinya. Atau seorang suami misalnya berkata alhiqi bi ahliki, alhiqi bi ahliki, pulang sana ke rumah orang tuamu. Pulang sana ke rumah orang tuamu. Apakah ini lapas tolak? Bisa iya, bisa tidak. Tanya aja. Anda sudah mentalak saya? Tidak. Maksud saya kamu kayaknya sudah lama tidak refreshing. Pulang sana ke rumah orang tuamu. Tapi kalau dia menjawab, iya, saya sudah mentalak kamu, ya jatuh talak. Talaknya talak satu. Wa nahwi dzalik. Ya. Lalu dikatakan di sini au qala, atau seseorang mengatakan ana minki taliqun. Ana minki taliqun. Ya, aku darimu telah mentalak. Ya, ana minki taliqun. Ana saya kan, minki darimu, mu di sini adalah istrinya, taliq. Ya. Ya, atau seseorang fawwada talak ilaiha, seseorang menyerahkan talak kepada istrinya. Faqalat anta taliq, kamu apa namanya, dikatakan di sini anta atau anti taliq, aukil atau dia mengatakan alaki zaujah, ya, seseorang mengatakan alaka zaujatun, apakah engkau memiliki istri, alaka zaujatun, apakah kamu memiliki istri. Faqala, lalu dia berkata la, kemudian dia menjawab tidak, ya, itu pun kinayah, ya, tidak ada istri. Bisa jadi di sini tidak ada, di tempat lain apa ada, artinya harus ditanya dulu apakah maksudmu kamu mentalak istrimu atau bagaimana. Atau seseorang menuliskan di kertas, ya, anti talik, ya, ditanya maksudnya apakah mentalak istrinya atau sekedar apa namanya menulis contoh kata atau contoh kalimat dan lain sebagainya. Fa idza nawa bi jami'i dzalika talaq waqa'a, apabila dengan kata-kata tadi dia berniat talak maka jatuh talak. Wa in lam yanwi lam yaqa', tetapi jika dia tidak berniat untuk mentalak istrinya maka tidak jatuh talak. Adapun dalil dari lapas yang sifatnya kinayah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa ada seorang wanita, ya, yang dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ketika setelah Nabi menikah dengan wanita tersebut, wanita tersebut berkata a'udzubillahi minka. Jadi Nabi menikah dengan seorang wanita, wanita itu mengatakan a'udzubillahi minka, aku memohon perlindungan kepada Allah darimu. Nabi berkata laqad uzzi bi'azimin, sungguh engkau telah meminta perlindungan kepada yang maha agung. Alhiki bi ahliki, udah sana pulang aja ke rumahmu, pulang saja ke rumahmu. Ini Nabi mengatakan pulang saja ke rumahmu wahai fulana. Ini kan tidak ada lapas talak, tetapi Nabi memaksudkannya sebagai bentuk talak. Ini menunjukkan bahwa lapas kinayah bisa digunakan untuk lapas talak, tapi tergantung niat yang mengucapkan. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dari hadis yang menceritakan tentang ketidakikutan Ka'ab bin Malik dalam perang Tabuk, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi dan para sahabat untuk mendiamkan Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala an, ya, di waktu Nabi memerintahkan para sahabat untuk memboikot Ka'ab bin Malik, ya, mendiamkan Ka'ab bin Malik. Ketika telah berlalu arbauna minal khamsin, berlalu 40 hari setelah Ka'ab bin Malik didiamkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, ya, agar Ka'ab bin Malik menjauhi istrinya. Maka Ka'ab bin Malik berkata, "Utalliquha am madza af'alu?" Apakah aku mentalaknya atau bagaimana? Ya, lalu dikatakan, "Bal, bukan talak, tetapi jauhi istrimu, jangan didekati." Ya, lalu Ka'ab berkata kepada istrinya, "Alhiki bi ahliki." Ya udah, kamu pulang sana ke rumah orang tuamu. Nah, kalimat "Alhiki bi ahliki" yang diucapkan oleh Nabi maksudnya talak. Tetapi ucapan "Alhiki bi ahliki" yang diucapkan oleh Ka'ab bin Malik maksudnya adalah memerintahkan untuk pulang ke rumah keluarga, tetapi tidak bermaksud untuk mentalak. Artinya lapas yang sifatnya kinayah, kalau diucapkan untuk tujuan mentalak jatuh talak, jika diucapkan bukan untuk tujuan mentalak tidak jatuh talak. Ini beberapa hal yang bisa kita bacakan para pemirsa Niaga TV. Di kesempatan yang kedua ini kami kembali membuka dua layanan, ada layanan telepon dan ada juga layanan pesan singkat. di nomor yang sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa Niaga TV. Apakah ada, sudah ada pertanyaan yang masuk? Coba kita lihat dari pesan singkat. Baik. Sepertinya belum ada ya. Silakan. Dan hari ini memang tadi kita terlambat sekitar ada sekitar 10 atau sekitar 15 menit. Qadarullah masya'a fa'al. Tadi ada kendala teknis yang kami hadapi. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita kemudahan, keringanan, keikhlasan dan juga ilmu yang bermanfaat. Sepertinya ada penelpon yang masuk, kita coba sapa. Makasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada orang buruk kan berkisah dan cerita. Alam kubur setiap hari 5 kali memanggil kita. Nah, pertanyaannya, ya mungkin kalau kalau masih ada Rasulullah ini, kalau misalnya mungkin ada Rasulullah. Cerita-cerita seperti itu atau cerita-cerita yang seperti mungkin Ali ingin dengar, apakah dia di waktu dikubur lagi memarahi malaikat atau itu cerita-cerita itu untuk bisa-bisa dikubur. Yang sebenarnya gimana? Cerita dengan siapa atau gimana, Bapak? Baik, Bapak. Itu saja, Bapak. Ya, Bapak. Mohon keterangannya, Bapak. Baik, baik, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Disebutkan tadi Pak Ali menyebutkan tentang hadis yang menceritakan bahwa dalam satu hari minimal kubur itu memanggil khamsa marrat, ya, memanggil sebanyak 5 kali, ya, memanggil sebanyak 5 kali, ya. Terkait dengan hadis itu ada hadis yang maknanya seperti itu, disebutkan di sini, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam kitab sunannya Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dari jalan Qasim ibn al-Hakam, dari Ubaidullah ibn al-Walid al-Wassafi, dari Atiyah ibn Abi Sa'id al-Khudri. Imam Tirmidzi ketika meriwayatkan hadis ini beliau berkata, hadithun gharib. Ya, ini adalah hadis yang gharib. Ya, hadis yang asing. La na'rifuhu illa min hadal wajah. Kami tidak mendapatkan riwayat kecuali dari jalur ini. Dikatakan wahada sanadun dhaifun jiddan, sanadnya sangat lemah. Di dalamnya ada periwayat yang namanya Ubaidullah ibn al-Walid al-Wassafi. Dalam kitab Tahdzibut Tahdzib dikatakan dari Imam Ahmad, ya, bahwa apa namanya, yuktab hadithuhu lil ma'rifah, bahwa hadisnya sekedar ditulis untuk pengetahuan saja. Yahya bin Ma'in, Abu Zur'ah, Abu Hatim mengatakan orang itu dhaiful hadis, adalah orang yang lemah dalam riwayat hadisnya. Imam An-Nasa'i berkata matrukul hadis, orang itu ditinggalkan hadisnya. Ibnu Adi berkata dhaifun jiddan, orang itu lemah sekali. Maka ini menunjukkan bahwa hadis tersebut adalah hadis yang lemah, ya. Begitupun Al-Iraqi ketika mentakhrij hadis-hadis Ihya Ulumuddin berkata di dalamnya ada Ubaidullah ibn al-Walid as-Safi dan dia adalah seorang periwayat yang lemah. Dan Syekh Albani rahimahullahu taala memasukkan hadis ini ke dalam jajaran hadis-hadis yang lemah dalam kitab beliau Al-Silsilah Ad-Dha'ifah, dan masih banyak penjelasannya. Artinya bahwa hadis itu adalah hadis yang hadis yang lemah, ya, Pak Ali, ya. Dan hadis yang lemah, kalaupun lemahnya tidak terlalu parah, ya, itu hanya bisa digunakan di dalam perkara yang sifatnya fadha'il al-a'mal, keutamaan-keutamaan amal. Adapun dalam masalah akidah, menetapkan perkara-perkara yang gaib ya, tentunya kita harus apa selektif di dalam mengambil satu berita. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Fadil. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kenapa ya Pak Ustaz? Amat itu harus menyerang orang-orang Israel yang ada di Gaza. Harusnya kan Pak Ustaz, mereka itu menyerang masing-masing tentara Israel. Jadinya kan Pak Ustaz itu memilih itu Israel akan menghubungi militernya. Baik. Pak Ustaz kan, kemudian dari Israel menyerang ke Pak Ustaz. Saya ingin Pak Ustaz kan, kalau kan bisa menyerang orang awal, baik Bapak. Bagaimana nanti baik. Memang di apa namanya dalam melihat apa yang terjadi di Palestina ini, Pak Fadil dan para pemirsa Niaga TV harus kita lebih berhati-hati karena banyak sekali apa namanya berita-berita yang tidak benar ya. Karena kalau kita lihat dari kesaksian orang-orang penduduk apa namanya ya orang-orang apa namanya Zionis atau orang-orang Yahudi ya, orang-orang Yahudi, Pak Fadil mungkin mendengar informasi yang terbaru ada dua orang yang dilepaskan dan dia berkomentar bahwa dia mendapatkan perlakuan yang sangat baik ya. Artinya mereka orang-orang para pejuang Palestina tidak pernah membunuh sebagaimana dinarasikan oleh media-media media-media barat ya, dinarasikan bahwa mereka itu adalah menyembelih anak-anak. Tidak ada satu bukti pun ya pemberitaan itu bahwa mereka memberondong orang yang sedang apa namanya sedang konser atau apa, itu pun tidak ada satu bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Ini sudah menjadi berita internasional ya, bahkan ada pemimpin-pemimpin negara superpower yang pada akhirnya saya baca di berita menarik ucapannya. Artinya dia tidak bisa mendatangkan bukti terkait dengan ternyata dia pun terkena hoax. Artinya terkena berita-berita yang tidak benar ya. Yang terbaru ada dua tawanan Yahudi yang dilepaskan, seorang ibu yang sudah tua sakit-sakitan, dia terkesan dengan sikap apa namanya para pejuang Palestina. Oleh karenanya kita pun di Indonesia harus lebih selektif di hari di mana semua orang bisa mengakses informasi ya. Kita harus lebih selektif di dalam menerima satu berita, tidak menelan mentah-mentah satu berita yang masuk ke handphone kita, karena ada saja orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang punya niat jelek, yang dia menyebarkan berita-berita yang apa ingin merusak wajah dari perjuangan sah yang dilakukan oleh para pejuang di Palestina yang berjuang untuk membela tempat yang mulia yaitu Masjidil Aqsa, tanah kelahiran, lalu membela hak-hak mereka dan lain sebagainya. Ini harus kita hati-hati Pak Fadil dan para pemirsa Niaga TV. Adapun kita berharap mudah-mudahan ini cepat berhenti sehingga bantuan pangan, bantuan obat-obatan bisa masuk ya. Saudara-saudara kita juga di Gaza bisa apa hidup dengan tenang dan lain sebagainya. Kita berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa namanya pertolongannya, kemudahannya, petunjuknya ya, dan mudah-mudahan orang-orang yang berjuang di jalan Allah ya Allah berikan mereka kemenangan. Orang-orang yang wafat dalam peristiwa ini mudah-mudahan Allah jadikan mereka para syuhada, yang sakit terluka mudah-mudahan diberikan kesembuhan, dan mudah-mudahan kita di Indonesia diberikan kekuatan untuk bisa terus menerus mendukung bahkan berkontribusi untuk perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Waalaikumsalam. Baik, silakan Ibu. Mau nanya nih Ustaz. Kota yang berkenan dari Al-Qur'an surah Al-Isra. Mohon maaf Ibu, suara Ibu tertumpuk dengan apa namanya suara lain. Surat Al-Isra kenapa Ibu? Apa maksudnya surat Al-Isra ayat 45. Al-Isra ayat 45. 45. Enggak, 4 sama 5. Al-Isra ayat 4 dan 5. Baik. Itu saja ya, Ibu. Iya, terima kasih Ustaz. Baik Ibu. Assalamualaikum. Baik. Al-Isra ayat 4 dan ayat 5 ya. Kalau kita baca di sini bisa ditutup Ibu teleponnya karena ada suara dengung. Baik. Masih ada suaranya, tidak hilang. Baik. Ayat 4 dan ayat 5. Allah Subhanahu wa taala di sini apa namanya berfirman di ayat yang keempat. Dikatakan wa qadaina, dan kami telah tetapkan ila bani Israel, atas bani Israel. Fil kitab, yaitu dalam kitab. Maksudnya kitab di sini kalau kata Syekh Abdurrahman As-Sa'diyah itu di dalam kitab mereka, yaitu dalam kitab Taurat. Ya. Allah telah menetapkan, artinya Allah mengabarkan dalam kitab Taurat bahwa mereka, yaitu orang-orang Yahudi itu atau orang-orang Bani Israel itu, bahwa mereka akan melakukan kerusakan fil ardi marratain, yaitu membuat kerusakan di muka bumi dua kali. Dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, bi'amalil ma'asi, yaitu mereka akan melakukan kedurhakaan, kemaksiatan, wal bataru li ni'amillah, dan mereka akan mengingkari nikmat-nikmat Allah, wal uluwu fil ardi, dan mereka akan sombong di atas muka bumi. Ya, dan wa idza waqa'a wahidatan minhuma, jika satu dari dua kerusakan yang mereka buat itu terjadi, ya sallatallahu alaihimul a'da'u, sallatallahu alaihimul a'da'a, akan Allah jadikan mereka dikuasai oleh musuh mereka. Wa hadza tahdzirun lahum wa inzarun la'allahum yarji'un, dan ini adalah peringatan agar mereka ingat dan agar mereka waspada, artinya jangan sampai mereka melakukan apa, kerusakan di muka bumi. Ya, lalu di ayat yang selanjutnya, fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaihim ibadan lana uli ba'sin syadidin fajasu khilalad diyar. Ya, maka apabila datang suatu hukuman bagi kejahatan yang pertama dan kedua, artinya mereka akan melakukan dua kali kejahatan, dan tiap kali mereka melakukannya Allah Subhanahu wa taala akan datangkan atas mereka, ya hamba-hamba kami yang perkasa. Ya, yang mana hamba-hamba yang perkasa itu, ya tentunya akan menjatuhkan hukuman atas mereka. Ya, yang dimaksud dengan yang perkasa itu dzawi syaja'atin wa adadin wa iddatin, ya, di mana Allah akan datangkan kepada kalian wahai orang-orang Yahudi yang melakukan kerusakan, hamba kami yang memiliki keberanian, memiliki jumlah, memiliki persenjataan, fanasarahumullahu alaikum, dan Allah akan tolong mereka untuk mengalahkan kalian wahai orang-orang Yahudi, faqatalukum wasabbu auladakum wa nahabu amwalakum, ya, di mana mereka akan mengalahkan kalian, ya, menawan anak-anak, merampas harta kalian. Ya wa kana wa'dan maf'ula, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Itu penafsiran yang kita baca dari tafsir Taisir Rahman fi kalamil Mannan, tafsir As-Sa'di rahimahullah. Kita beralih ke pesan singkat. Apakah masih ada? Contoh salawat yang pendek. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu allahumma salli sallallahu alaihi wasallam. Salawat pendek. Salawat panjang yang biasa dibaca dalam salat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya, itu yang panjang. Contoh mendoakan kakek dan nenek. Kalau kita tidak bisa bahasa Arab, jangan dipaksakan. Berdoa saja dengan bahasa yang kita pahami. Kalau kita bisa bahasa Arab, ya kita sebutkan Allahumma gfir jaddi, Allahumma gfir jaddati, Allahumma rfa' darajatahum fil illiyin, Allahumma nawwir qabrahum misalnya. Tapi kalau kita tidak bisa dengan bahasa Arab, ya dengan bahasa yang biasa kita gunakan. Allah alam bissawab. Saya membeli rumah kakak saya seharga 85 juta dengan akad cicil setiap bulan 1 juta. Dan saya mengatakan kepada kakak saya kalau beliau boleh tinggal di rumah itu sampai kapanpun karena saya tinggal di luar kota. Apakah ini termasuk riba? Karena saya masih dalam keadaan berhutang kepada beliau, yaitu cicilan rumah yang belum lunas, sedangkan yang saya memberikan manfaat kepada beliau untuk tetap tinggal di rumah tersebut selamanya sampai kapanpun yang dia inginkan. Menjual rumah 85 juta dicicil 1 juta per bulan itu tidak masalah. Lalu boleh tidak ketika saya telah menjual rumah itu dengan cara cicil, saya yang membelinya, memerintahkan kepada yang memiliki rumah sebelumnya untuk menempatinya. Yang saya pahami tidak masalah, ya. Ya, tidak masalah. Karena kan ini sudah putus, sudah jual beli. Ya, masalah nanti cicilannya itu beban orang yang membeli harus dibayar sesuai dengan waktu yang disepakati. Ya. Yang saya pahami tidak masalah. Ya. Saya tidak masalah. Menurut saya tidak masalah. Ya. Tidak ada riba di situ, ya. Riba itu kan yang sifatnya apa namanya? Pinjam meminjam lalu ada tambahan, ya, ada tambahan. Ini tidak ada tambahan. Ya, menurut saya sekilas yang saya lihat itu tidak terjadi riba di situ. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas di pagi hari ini. Insya Allah kita ketemu di waktu yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan kita kesehatan, keberkahan, keikhlasan, ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.